السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul, kita hadir di majelis, kita menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berkumpul di masjid, kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Sesungguhnya hal yang semacam ini merupakan keberuntungan yang Allah taala berikan kepada hambanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Apabila Allah taala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah taala akan memberikan kepada hamba tersebut pemahaman di dalam agama. Allah taala kalau ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, apakah hamba tersebut dikasih harta? Tidak. Apakah kalau Allah taala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya dan keberuntungan, diberikan dia pejabat tinggi, ataupun dia diberikan pengikut yang banyak, ataupun bala tentara, ataupun daripada hal-hal duniawi lainnya? Tidak. Tapi apabila Allah taala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, diberikan hamba tersebut pemahaman di dalam agama, dibimbing untuk menuntut ilmu agama. Wa mafhumul hadis, pemahaman daripada hadis ini, Al-Amm Majhur beliau mengatakan bahwasanya apabila Allah ingin membuat hambanya sial, ingin membinasakan, mencelakakan hambanya, tidak ingin memberikan keberuntungan kepada hambanya, dibiarkan hamba tersebut enggak mengerti ilmu agama. Dia ngerti hal yang lain, dia ngerti perkara duniawi, tapi enggak mengerti perkara agama. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mengerti tentang perkara-perkara duniawi, tapi tentang akhirat buta sama sekali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, itu mereka orang-orang ahli dunia, kalau melihat koin emas, dia sentuh tuh koin emas dengan kukunya, dia tahu ini timbangannya berapa. Ada bungkusan isinya uang dirham atau uang dinar, emas atau perak, dia pegang sedikit begini, dia tahu isinya berapa. Tapi tanya syurutul wudu, apa hal-hal yang bisa membatalkan wudu, kagak ngerti. Tanya apa yang bisa membatalkan sholat, kagak ngerti. Apa syarat sahnya sholat, gak ngerti. Nah itu sholat gak selama ini? Karena ini saudara-saudara sekalian, Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan, wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Ilmu adalah amalan yang paling tinggi nilainya, dan amalan yang paling afdal, nah itu adalah nuntut ilmu agama. Dan ilmu tersebut dalilul khair wal ifdali, ciri orang yang beruntung diberikan ilmu agama oleh Allah taala, hingga dikatakan yulhamuhus suada wa yuhramuhul asgiya. Allah taala ilhamkan ilmu tersebut kepada orang-orang beruntung, orang sorga. Namun orang-orang yang sial terharamkan daripada ilmu tersebut. Waliyazubillahi min dzalik. Sehingga orang yang paling berilmu adalah mereka, para nabi-nabi. Dan di antara semua para nabi-nabi yang paling berilmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad dengan segala keilmuan dan pengetahuan beliau, beliau diwahyukan oleh Allah taala, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakan wahai Nabi Muhammad, "Ya Allah, tambahkan apa? Tambahkan saya ilmu." Sudah ilmunya banyak, sampai Rasul mengatakan, "Inna a'lamakum billah wa adzakum bihi ana." Orang yang paling berilmu di antara kalian saya, yang paling takwa di antara kalian adalah saya, kata Rasulullah. Tapi Allah taala bilang, "Qul rabbi zidni ilma." Bilang, "Ya Rabb, tambahkan saya ilmu." Sehingga Nabi Muhammad mengulang dan membaca doa tersebut. Dan beliau adalah orang yang paling berilmu dan orang yang paling haus akan ilmu. Nabi bilang di dalam hadis, "Kullu yawm la azdadu fihi 'ilman fala buhrika li fi tul'ishamsi dzalikal yawm." Setiap harinya kalau saya tidak bertambah ilmu, ilmu agama di sini. Setiap hari kalau saya tidak bertambah ilmu, maka berarti terbitnya matahari di hari tersebut tidak membawa keberuntungan buat saya. Hari yang sial kalau saya tidak nambah ilmu. Tanya sama diri kita, berapa banyak hari sial kita? Walaupun kita dapat keuntungan sekian miliar, oh hari ini saya dapat uang, hari ini saya dapat harta, ini hari saya dapat kendaraan, ini hari saya dapat perusahaan, hari ini saya dapat harta miliaran. Tapi kita tidak bertambah ilmu agama, maka tidak berkah hari tersebut. Cari keberkahan di dalam ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Nabi Musa, orang yang paling berilmu pada zamannya, pernah ditanya oleh Bani Israel, "Ya Musa, ini engkau ini orang alim yang kita tahu, Nabi al-Mursal, Kalimullah. Saya mau tanya, ada gak orang yang lebih alim daripada engkau di zaman sekarang ini?" Jadi Bani Israel ini kalau nanya nih macam-macam. Dari zaman dulu, jangan kita umat Islam, nabinya digaduh. La takunu kalladzina azau Musa. Orang yang beriman, jangan kalian jadi seperti orang-orang yang ngegaduh Nabi Musa, ngeganggu Nabi Musa. Siapa? Umatnya Bani Israel, ngeganggu Nabi Musa. Nabinya diganggu. Nabi Muhammad pernah diganggu oleh seseorang dengan ucapan, sahabat sampai marah. Rasul sabar. Nabi bilang apa? Lagad rahimallah akhi Musa. Lagad udhiya biakkar min hadza. Allah merahmati saudaraku Musa. Sungguh dia udah diganggu lebih dahsyat dari gangguan yang saya terima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Musa ditanya, ini lebih ceramah. Tahu-tahu ditanya, Musa, ada gak yang lebih alim dari ente? Maksudnya apa? Gak usah belajar sama anda, belajar sama dia. Oh, Nabi Musa dia memberitahukan apa yang dia ketahui. Tahu saya enggak ada. Tahu saya saat ini di zaman ini yang saya tahu, saya enggak tahu siapa yang lebih alim dari saya. Tahu saya enggak ada manusia dalam hal ini. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, bala abduna Khidir. Ada yang lebih alim dari engkau, hamba kami yang namanya Khidir. Maka Nabi Musa dengar ada orang yang lebih alim dari dia, kesempatan saya menuntut ilmu. Ilmu apa lagi? Ilmu syariat dia sudah tahu. Semua ilmu diajarkan kepada Nabi Musa. Hingga beliau dikenal Kalimullah. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Dan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimullah. Maka Nabi Musa pengen tuntut ilmu. Cari ini orang. Saya mau belajar ilmu apa yang saya bisa dapat dari dia. Dia cari. Dia bawa pembantunya dia yang bernama Yusha bin Nun. Ikut tuntut ilmu. Oh, ini pembantunya membawa bekal. Itu Nabi Musa menempuh perjalanan jauh. Gak berasa letih, gak berasa capek. Begitu dia kelewatan tempat yang dijanjikan, baru berasa capek. Hingga beliau bilang, "Atina ghadana lagad lagina min safarina hadza nasaba." Ayo buat sini makan kita, bekal kita. Kita merasa capek. Setelah kelewatan dalam pencarian yang benar, tidak merasa letih, tidak merasa lelah. Begitu juga seseorang kalau dia dalam pencarian yang betul, maka dia tidak akan merasa letih, keletihan, kesusahan, kelelahan. Selama fisabilillah, nikmat, lezat. Tapi kalau dia kelewatan, udah melenceng, baru dia merasa lelah. Maka Nabi Musa ketika udah kelewatan, dia baru merasa lelah. Maka diingatkan, kelewatan. Ada satu tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dia pertanda yang kita cari, yang kita terlewat. Mereka balik, dapetin ada satu manusia dengan sorbannya lagi tiduran di tanah, bertutupan sorban sampai kepalanya, musajja. Nabi Musa ngasih salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Sayyidina Khidir takjub. Ini saya sendirian di sini. Muslim masih jarang, artinya orang yang beriman. Tahu-tahu ada orang ngasih salam, salam yang disyariatkan oleh Allah. Maka Nabi Sayyidina Khidir bertanya, "Wa anna salam fi hadzal ardh?" Apa iya ada orang kenal sama ucapan salam di bumi ini, di tempat ini? Bilang, "Man anta?" Bilang, "Ana Musa." Musa Bani Israel. Musanya Bani Israel yang diutus Allah kepada Bani Israel. Dibilang, "Na'am." Begitu. Nabi Musa punya umat banyak. Punya pengikut banyak. Tahu kan Firaun? Kenal gak? Mudah-mudahan kita gak kenal sama orang. Gak mau lihat mukanya. Makhluk yang sial, yang celaka, binasa. Ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Musa ketemu Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir ini, ada ulama yang mengatakan kalau dia nabi. Ada ulama yang mengatakan kalau dia adalah wali minal awliya. Walhasil, ketika berjumpa dengan Sayyidina Khidir, dia bilang, dia tidak bilang, saya Musa, nabi daripada yang mulia di antara nabi-nabi yang dikirim oleh Allah Ta'ala. Kalimullah. Tidak bilang begitu. Saya ini pemimpin Bani Israel. Ente punya ilmu katanya, ayo ajarin yang ente punya. Tidak bilang begitu. Tapi Nabi Musa bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta? Boleh gak saya ngikut sama engkau? Saya mau ngikut. Kali-kali ada ilmu yang bisa saya ambil. Kali-kali engkau mau menuangkan sedikit dari ilmumu, petunjukmu kepada saya. Begitu. Orang kalau menuntut ilmu bukan, hei, ajarin saya. Enggak ada. Gua bilang, hati-hati kalau enggak ngajarin saya. Fir'aun aja tenggelam, apalagi lu. Enggak begitu. Akan tetapi Sayyidina Musa ngajarin kepada kita, syuf, adab di dalam talaqqi, dalam menuntut ilmu. Bagaimana adabnya? Semangatnya Nabi Musa. Hingga akhirnya melakukan perjalanan bersama Sayyidina Khidir. Ini Yusha bin Nun disuruh pulang dah. Kemudian ngikut bersama Sayyidina Khidir. Kemanapun dia ngikut. Dengan syarat, lu sabar. Apapun yang kamu ngelihat saya, pokoknya jangan nanya macam-macam. Sampai ntar saya yang jelasin. Sampai akhirnya itu kejadian yang perahu dilobangin. Satu, Nabi Musa nanya, kok ente lobangin? Terus yang satu lagi ketemu anak kecil. Wah lucu nih anak, pinter nih anak. Tahu-tahu lehernya dipelintir, mati. Nabi Musa ngeliat begitu terkejut. Wa'ulahulahulahulahulahulah. Ini anak belum ada dosa, kok ente bunuh? Nah kan anda udah bilang, ente jangan nanya. Sampai akhirnya ngeliat tembok udah mau roboh, diluruskan. Diperbaiki. Sampai semuanya itu hingga akhir apa yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tiga kejadian tersebut. Yang pertama, yang kedua, gak sengaja Nabi Musa nanyanya itu karena apa namanya kaget, terkejut. Yang pertama lupa. Yang kedua melihat anak dibunuh karena kaget, terkejut, nanya. Yang ketiga, emang Nabi Musa sengaja nanya. Bilang, ya ini sih gak cocok kelihatannya begini. Lain, ilmunya lain sama ilmunya kita. Maksudnya bukan berbeda. Lah, bukan berbeda apa-apa. Tetapi, ini ada Sayyidina Khidir bilang kepada Nabi Musa. Ya Musa, engkau berada diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang saya gak diberikan. Dan saya diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang kau gak diberikan. Berbeda. Pandangan kita akan sesuatu, engkau punya pandangan berbeda, saya punya pandangan berbeda. Kita mau kuasain segala-galanya. Tidak bisa. Ini fadlullah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala mau nunjukkan kepada Nabi Musa betapa luasnya ilmu. Nah kita cari daripada ilmu tersebut. Sesungguhnya, tahu gak siapa orang yang paling nyesal besok di hari kiamat? Orang yang paling nyesal, apa yang kalah? Gak jadi, oh saya gak jadi caleg. Oh saya gak jadi camat. Oh saya gak jadi lurah. Oh saya gak berhasil jadi gubernur. Ah saya gak jadi presiden. Ah saya gak jadi pejabat. Bukan itu orang yang paling besar penyesalannya hari kiamat. Tapi orang yang paling nyesel besok di hari kiamat, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayyatlubal ilma walam yatlubhu. Orang yang paling dahsyat penyesalannya besok hari kiamat, orang yang diberikan segala kemampuan dia bisa nuntut ilmu. Bisa hadir, bisa ngaji. Bisa hadir pengajian tapi dia enggak ngaji. Dia enggak hadir, dia enggak nuntut ilmu. Ini orang yang paling menyesal besok hari kiamat. Besok hari kiamat dia lihat ya si fulan berangkat, dia hadir, dia ngaji, dapat kedudukan tinggi. Saya sekali absen, enggak dapat kedudukan tersebut. Rugi. Sial, ini orang yang paling nyesel. Sampai ulama bilang, kalau seandainya orang yang udah meninggal dunia, mereka diizinkan oleh Allah untuk kembali ke dunia, enggak mungkin. Tapi katakanlah andai mereka bisa balik ke dunia, kira-kira apa yang mereka lakukan? Dikasih beberapa menit atau beberapa jam balik ke dunia, mereka udah tahu apa yang paling menguntungkan, apa yang paling merugikan. Mereka udah tahu hakikat di sana. Mereka udah sadar. Kira-kira kalau mereka bisa balik ke dunia, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mau cari harta? Apakah mereka mau nyalon lagi? Apakah mereka mau kawin? Apakah mereka mau ngumpulin harta? Oh, saya belum beli motor. Saya mati belum beli mobil. Saya mati belum ngawinin. Saya mati belum beli rumah. Mereka kalau bisa balik dunia gak ngurusin begituan. Kalau mereka bisa balik di dunia, pertama yang mereka lakukan, yang paling mereka incer, hadir majelis, hadir pengajian, nuntut ilmu agama. Itu yang bakal mereka lakukan. Kenapa? Pahalanya gede banget. Tahu gak pahalanya majelis itu kayak bagaimana? Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, itu beliau 100 tahun yang lalu itu punya majelis siang malam di kota Seibun. Majelisnya makmur, penuh dihadiri oleh orang-orang. Ada yang majelis Senin dia. Wah, ini termasuk nih majelis Senin kita nih, berkah daripada majelisnya Al-Habib Ali. Sebab Al-Habib Ali punya majelis Senin sore. Nah, ini termasuk ini Jalsatul Isnain yang ditaasis, dibuat, dibentuk oleh Al-Habib Umar, itu biar nyambung ke majelis yang disusun oleh para salafus saleh. Di Tarim, Al-Imam Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, itu pun juga ada majelis maulid Senin, maghrib sampai isya. Senin malam Selasa. Biar nyambung berkahnya. Itu Al-Habib Umar juga dia bikin majelis yang semacam ini di Tarim. Sehabis isya, habis maulid, disuruh bikin majelis semacam ini. Sampai Al-Habib Umar Al-Habib Masyur bilang kepada saya, waktu itu Habib Mundir juga ada dekat kita. Dia bilang, waktu kita masih pada nuntut ilmu di Hadramaut, harapan saya mudah-mudahan, ini kalian udah lihat Jalsatul Isnain, majelis Senin seperti apa. Harapan saya, insya Allah, Allah Ta'ala lahirkan banyak majelis-majelis Senin. Jalsatul Isnin bukan cuma satu, ada banyak. Sehingga Al-Habib Mundir terinspirasi, ayo jalankan ini, dan disemangati oleh Al-Habib Umar dan berkembang pesat hingga seperti ini. Di Jawa Timur pun ada, di beberapa tempat pun ada. Semua adalah berkah daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz untuk menyebarkan daripada ilmu agama ini. Nah, itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia punya majelis luar biasa. Ada satu orang wali minal awliya salihin mimpi, memimpikan orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh sana. Ditanya, bagaimana keadaan kalian setelah wafat di alam barzakh? Maka dijawab, alhamdulillah, kita berada dalam kedamaian, dalam kekayaan. Tiap saat, tiap waktu selalu kita dapat kiriman yang banyak yang kita dapatkan dari majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang hidup bikin majelis, yang mati dapat manfaat. Ini bikin majelis kirimannya meluber, bukan cuma buat yang hidup doang, sampai yang udah wafat, yang meninggal dunia, kedapatan berkah, kebagian berkah daripada majelis yang mulia tersebut. Sehingga tahu nih pahala kita hadir majelis kayak begini per orang. Kata Nabi Muhammad SAW, hudur majelisnya ilmin khairun min salati alfi rak'ah wa min iadati alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Engkau hadir satu majelis ilmu, satu majelis, pahalanya lebih baik, lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan menghadiri 1000 jenazah. Siapa di sini yang udah pernah hadir 1000 jenazah? Ngurusin, nguburin 1000 jenazah. Masya Allah, kalau Habib Hud, Anda percaya? Oke. Akan tetapi, siapa orang yang satu hari atau dalam satu minggu hadir 1000 jenazah? Masya Allah, nggak ketemu. Siapa orang yang dalam satu hari dia menjenguk 1000 orang sakit? Dokter juga kagak. Siapa yang hari ini kita di antara kita sholat 1000 rakaat? Silakan monggo duduk di sini. Ganti tempat. Siapa? Namun pahala hadir satu majelis ilmu pahalanya bukan sama. Tapi lebih baik kalau sholat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala ngurusin 1000 jenazah, itu digabungkan semuanya pahalanya, hadir satu majelis lebih baik daripada itu semua. Pahalanya lebih besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selesai lagi nih. Kalau malam Selasa nih, jalsatul Isnin kita hadir di dalam masjid. Masjid berkah, Masjidil Munawwar, dimasukin oleh para aulia, para ulama, orang-orang besar. Dari zaman dulu, alhamdulillah, tetap makmur ini masjid. Insyaallah berkat doanya mereka tuh, keberkahan para aulia, ini masjid tetap makmur sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu disebutkan di dalam hadis, man raha au ghada, man ghada au raha ila masjidin, liyata'allama baban minal ilm au liyu'allimahu insarafa bihajjatin wa umrah tamatain tamatain tamatain. Barang siapa yang berjalan menuju masjid pada pagi hari ataupun pada sore hari, tujuannya satu, ke masjid untuk ngajarin ilmu agama, satu bahasan ilmu, atau untuk belajar satu bahasan ilmu, dia pulang dari masjid dapat besek. Ada yang besek dari manusia sebentaran habis, bahkan habis di tempat. Tapi ini besek dari Allah Ta'ala, semua kebagian. Apa besek dari Allah Ta'ala? Semua yang hadir ke masjid tujuannya untuk ilmu, untuk belajar atau mengajar ilmu, satu bahasan ilmu agama, pulang membawa pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Orang sekarang kalau mau pergi haji berapa? Berapa mau pergi haji? Hah? 90? 70? Masya Allah. Kalau ngikut yang murahan, ikut pemerintah 40, 35 juta, 40. Kapan berangkatnya? 20 tahun lagi. Tapi kita nih hadir sini, biar kata kita belum bisa pergi haji, baru nabung dikit-dikit, tapi pahalanya udah kita dapatkan insyaallah. Pulang ke rumah nih kita ketemu orang, haji mabrur, sa'i masykur, dzam maghfur, tijarah lam tabur. Betul. Alhamdulillah, haji tetap wajib. Ntar kapan kita ada kemampuan, tetap kita wajib pergi haji. Tapi paling kagak pahalanya bisa kita dapatkan saat ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga ini kita nuntut ilmu, biar jelas asal usulnya. Oh, pengajian, hadir pengajian. Tunggu dulu, pengajian banyak. Pilih-pilih pengajian yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Ibn Sirin beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dina." Ilmu ini nih adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita belajar agama kita. Sumbernya dari mana? Jelas enggak? Ada rantaiannya enggak? Gurunya siapa? Fulan. Fulan berguru sama siapa? Berguru sama fulan. Terus ada silsilahnya. Tapi kalau kita, oh asal ketemu aja, oh ada ustaz, ayo deh ngikut. Gak tahu diselidikin berguru sama siapa, Chicago. Berguru di Chicago. Gurunya itu siapa? Beneran, ada orang belajar sejarah Islam dari Yahudi. Siapa dosennya? Yahudi. Siapa dosennya? Nasrani. Betul, ini kejadian seperti itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu yang manfaat apabila dia tidak teliti siapa gurunya dia? Laulat sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena keberadaan sanad, maka rantai keilmuan, orang bakal ngomong semaunya. Fulan bilang begitu. Walau aku, sanatnya siapa? Ente dengar dari mana? Nyambung. Tapi harus ada asal-usulnya, mata rantainya. Sehingga sanad tersebut merupakan khususiyah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika menyebutkan tentang keilmuan daripada para awliya wa salihin, daripada ulama, dari Sada Al-Bahali, beliau mengatakan di dalam syair beliau, di dalam hikmah dan untayan mutiara beliau, bahwasanya musalsalatun anhum asanidu akhzihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalagga an abihi wa hakaza fayalaka min aba kiramin wa ahfadi. Bersambung silsilah sanad mereka dari ayah, ngambil dari ayahnya, dari kakeknya, dari guru, dari gurunya, terus nyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian luhur, demikian mulia itu sanad tersebut. Nah, kita alhamdulillah keilmuan dan ajaran ahli sunnah wal jamaah di bumi Indonesia ini nyambung sanadnya dari ulama-ulama besar, terus nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min al-mutaakhirin Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, nyambung terus sanadnya kepada para ulama. Kemudian juga sebelumnya lagi Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Wal-Jad, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Junan, terus nyambung. Yang mana mayoritas ulama Jakarta berguru kepada mereka. Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, kakeknya Al-Habib Hud, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, wa fulan, berapa banyak tuh. Yang mana semuanya itu punya mata rantai yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas asal usulnya. Mengambil sanad pemahamannya itu nyambung. Kalau kagak, ntar salah sasaran. Penyakitnya orang sekarang nih dua. Kalau kagak dia kagak ngaji, enggak belajar, enggak nuntut ilmu, emang bodoh. Sehingga dia bisa dibodohin. Atau yang kedua, bukan gak ngaji. Ngaji, cuma salah ngaji. Salah guru, salah ustad. Keluar dari pengajian, udah bisa ngafirin orang. Udah bisa syirikin orang. Udah bisa membid'ahkan orang. Udah bisa ngatain orang. Kita hadir pengajian, pulang. Yang tadinya takabur, jadi tawadhu. Yang tadinya tidak istiqomah, pulang, makin istiqomah. Yang tadinya durhaka, jadi bakti. Yang tadinya mutusin silaturahmi, jadi nyambung silaturahmi. Yang tadinya khianat, jadi amanat. Yang tadinya dengki, jadi cinta. Yang tadinya membenci sesama muslim, jadi mencintai sesama muslim. Itu ilmu yang benar. Bukan hadir majlis, tadinya gak benci sama orang, jadi benci kepada orang. Jadi benci sama sahabat Nabi, jadi benci sama keluarga Nabi, jadi benci kepada para awliya wa salihin. Bukan itu ilmu tuh. Al-hilm yahtifu bil-amal, fa'in aja bahwa illar tahal. Ilmu tuh ngajak orang untuk beramal. Kalau ente tautin tuh ilmu tetap ada berkah. Kalau enggak dia jalan tuh ilmu. Berkahnya jalan, nurnya jalan. Ilmu ngajak orang kepada istiqamah. Al-ilmu bil-amali yazku wabil ahwali wa laysa bil aghwali wa kasratil jidali al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu dengan pengamalan, bukan dengan orasi, bukan dengan pandai berpidato, pandai berorasi, ulama nih. Hitler juga bisa kayak begitu. Ilmu bukan dengan orasi, tapi dengan pengamalan. Ilmu adalah dengan al-ahwal, al-hal, dengan sikap, sikapnya, akhlaknya, santunnya, istiqomahnya dia. Begitu. Bukan dengan banyak berjidal, bukan dengan banyak berdebat. Ilmu mencerminkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mau tahu orang yang berilmu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Itu orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kita cari ilmu kayak begini. Jangan sampai salah ngaji. Salah ngaji fatal. Kagak ngaji juga fatal. Tapi yang lebih fatal lagi itu kalau orang salah ngaji, nah itu udah susah dibenerinnya. Dia udah menganggap dirinya, saya udah punya ilmu, saya benar, udah. Yang lain salah. Kalau yang ini tahu diri, iya saya belum belajar, saya emang bodoh, ajarin saya. Masih mendingan. Orang bodoh kalau dia gak mau nuntut ilmu, dikatakan oleh para ulama, bahwasanya la tablughul a'da'u min jahil ma yablughul jahilu min nafsih. Musuh tidak akan mampu membahayakan si bodoh sebagaimana si bodoh dia mencelakakan dan membahayakan dirinya sendiri. Jadi orang kalau dia bodoh, ente gak demen sama tuh orang, biarin aja, ntar juga dibinasa sendiri. Ada aja ulah yang dia bikin, ada aja kebodohan yang dia bikin yang bakal mencelakakan dirinya sendiri. Punya musuh orang bodoh, biarin. Begitu. Sebab dia yang akan membinasakan, mencelakakan dirinya sendiri. Nah kita tuntut ilmu, dekat sama ulama, hadir majelis, almar'u min jalisih. Orang itu dilihat dari teman duduknya. Yang dekat sama ahli ilmu, dapat ilmu. Cuma jangan dijual ahli ilmu. Wah, ada ulama, kita jual dah ulama. Tahu gak Nabi Musa? Pernah ada satu orang ngaji sama Nabi Musa. Nuntut ilmu sama Nabi Musa, belajar lama. Sampai udah begitu, jadi dah. Ngajar sana. Kalau ketemu orang, Musa bilang begini, Musa bilang begitu, Musa kalimullah bilang begini. Pokoknya dia jual namanya Nabi Musa. Sampai akhirnya gak kedengaran lagi kabar berita orang tersebut. Tiap kali ada orang datang, Nabi Musa tanya, ah, kenal gak sama teman kita si Fulan? Bilang, gak kenal. Saya kenal, cuma lama gak ketemu. Ada orang lain datang lagi, ah, engkau kenal sama si Fulan yang dulu biasa sama kita di sini. Mana dia? Dia bilang, saya juga udah lama gak ketemu. Sampai akhirnya ada satu orang datang, di tangannya ada tali. Itu tali terkait dengan seekor babi. Akhirnya Nabi Musa ketemu, ah, engkau pasti kenal nih. Teman kita si Fulan yang dulu ngaji di sini, mana dia? Saya nyari-nyari lama enggak ketemu. Saya tanyain orang, enggak ada orang yang ketemu sama dia. Ya, kalimullah. Wahai Nabi Allah, Fulan, temanmu, teman kita itu, tahu di mana dia? Hadal khinzir. Ini dia, ini babi adalah Fulan. Nabi Musa terkejut. Ya Rab, kok murid saya dirubah jadi seperti ini? Bilang, ya Allah, kenapa ini orang bisa dirubah seperti ini? Saya mau tanya, tolong kembalikan dia menjadi seperti semula. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau engkau minta saya dengan permintaan para nabi-nabi, minta saya kembalikan dia menjadi seperti semula, saya gak bakal kabulkan, gak bakal saya kembalikan seperti semula. Saya udah murka sama dia. Tapi kalau engkau mau tanya, kenapa dia sampai saya rubah menjadi babi ini, saya kasih tahu. Bilang apa ya Rob, kenapa? Dia menjual akhiratnya demi meraih dunia. Nah ini hukumannya dari Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala ta'azamatu wa liyadu billahi min dhalik. Nah karenanya, saudara-saudara sekalian, istiqamahlah kita di dalam mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga kita wafat dalam hal yang seperti ini, dalam ikhlas tulus menuntut ilmu Nabi Muhammad. Man mata wa huwa yatlubul ilma fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan nuntut ilmu, nuntut ilmu yang dia cari karena Allah, untuk Allah, maka dia meninggal dalam keadaan tersebut, antara dia dengan para nabi-nabi satu derajat. Selisih antara dia dengan para nabi-nabi satu derajat. Itu di antara para ulama yang terdahulu. Kalau udah berasa ajalnya mau datang, itu dia bilang, ayo coba baca kitab, saya mau dengarkan. Dibacakan kitab. Hingga meninggal, kitab lagi dibacain depan dia. Di antara mereka yang sampai bilang, coba itu kitab dekatkan ke saya mau baca sendiri. Ditaruh di dadanya hingga dia meninggal dunia, itu kitab dipeluk di dadanya. Di antaranya adalah guru kami, Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Idrus, yang meninggal dunia lagi meluk kitab Ihya Ulumuddin. Radhiyallahu anhu arba. Lagi murajaah, lagi ngulang kitab Ihya Ulumuddin, meninggal itu kitab di atas dadanya. Rahimahullah. Wal Imam Abdullah bin Al-Haddad meninggal dunia, muridnya Imam Ahmad bin Zain lagi baca kitab daripada kitab Muwatta Imam Malik saat beliau meninggal dunia. radhiyallahu anhum ajma'in. Wah, ini mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ini para ulama makin hari makin banyak yang meninggal dunia, makin pergi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan afiat kepada para ulama-ulama yang ada belakangan belum lama meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu biasanya Al-Habib Umar Imam Masjid Ba'ali Al-Habib Hamid bin Muhammad bin Hamid Ba'alwi. Kalau ke Jakarta biasanya hadir di majelis ini. Itu beliau pun juga baru saja berapa hari yang lalu meninggal dunia, Imam Masjid Ba'alwi. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Dan juga belum lama lagi meninggal dunia Kiai Yusuf Hamdani daripada salah orang sepuh di wilayah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala lapangkan kuburan beliau. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan afiat kepada kita sekalian. Dan sebelum kita tutup majelis ini, kita minta kepada Al-Habib Hud untuk membacakan talqin zikir, kemudian juga diiringi dengan tahlil, kemudian Fatihah. Setelah itu kita sama-sama sholat jenazah untuk kita menyolatkan daripada orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Fadhal.